aku takut tenggelam. Pada diriku ini yang lama ditinggalkan pergi. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air terpesona. Bagaikan kupu-kupu.